Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8. Lalu dua tawarikh kita persiapkan ayat 19. Dua tawarikh 19 ayat 11. Baik, jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bergantian. Dari mulai Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8. Saya akan baca 7, saudara baca sama-sama ayat yang ke-8, Ibrani 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Mari kita membuka 2 Tawarikh 19 ayat 11. 2 Tawarikh pasal 19 ayat 11. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, ya. Dengan ini Imam Kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan Allah menyertai orang yang tulus ikhlas. Saudaraku, ayat yang tegas yang menjadi pokok pikiran kita pada hari ini, bagaimana ketegasan itu harus nyata di dalam kehidupan keluarga. Saudara, ada problema serius yang sebetulnya diabaikan oleh gereja, dan menurut saya makin hari gereja ini makin parah. Karena kita makin kehilangan arah, sehingga gereja seringkali bergerak sebetulnya menjadi sporadis. Tetapi bergerak tertib, bergerak militan, bergerak rapi, ternyata juga gak mudah, susah. Ya, karena kita kurang berbakat untuk tertib dalam berorganisasi, masuk di dalam memahami kepemimpinan. Itu sebab kalau di dalam rumah ada dua nahkoda, mau jadi apa rumah itu? Begitu pula sebetulnya ketika kita mampu menempatkan diri di dalam Alkitab, dan Ibrani mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita tahu menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin dan terpimpin. Karena ternyata menjadi orang yang dipimpin dan terpimpin yang menghargai apa tempat di mana dia ada menjadi gugatan di dalam Alkitab. Oleh karena itu ada peraturan yang harus ditegakkan. Nah itu sebab menarik, kalau raja sudah diangkat Tuhan, itu urusan Tuhan ketika orang itu melakukan kesalahan. Tetapi kita hanya akan menyampaikan, namun hukuman Tuhan akan berikan. Bayangkan, itu pimpinan. Lalu bagaimana kita yang menjadi umat? Itu sebab Tuhan marah dan berkata, jangan engkau mengutak-atik ya hamba-hambaku yang kuutus. Dan Tuhan akan membelanya habis. Nah, prinsip ini sebetulnya terbawa dari keluarga, di mana kemudian kita tidak tertib dengan satu pola struktur. Ya, kita kurang apa namanya, kurang mampu untuk menempatkan dirinya. Ya. Kemarin saya baca sebelum masuk dalam sebuah permainan bola begitu, saya suka kalimat begini. Lalu kipernya Polandia diwawancara gitu ya. Dia bilang, semua orang pengen posisi saya. Dan saya kalau ditanya amat sangat ingin main, dan saya berharap pelatih memilih saya. Namun semuanya tergantung pada dia. Apapun putusan, itulah putusannya. Oh, keren ya. Kalau kita kan kalau gak dipilih ngambek misalnya ya. Terus pulang kampung kan begitu. Itu kebiasaan kita. Kenapa dia, kenapa bukan saya? Ketidakmampuan menghargai ini yang berbahaya, itulah terjadi di rumah. Dan orang tua seringkali dipersalahkan anak karena, papa kok kesana bukan ke aku. Tidak memberikan kedaulatan kepada sang ayah untuk menentukan pilihan yang tentu tidak sembarangan. Kan gitu. Tetapi memang ada dilema juga. Ketika sang pemimpin ini tidak mampu menempatkan dirinya dengan tegas terhadap apa yang dikerjakannya, dan tidak punya argumen yang cukup. Nah ini yang menjadi kelemahan saudara yang kekasih. Nah karena itu sistem nilai seperti inilah yang mestinya kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita. Oleh karena itu dikatakan begini, ayah masa kini seringkali menjadikan tugas ya mencari nafkah ya sebagai alasan untuk tidak punya waktu mendidik anak-anak. Akibatnya memang dari sedikitnya waktu pertemuan dengan anak melahirkan sikap ekstrim. Pertama, karena jarang ketemu anak, dimanjakan apa aja kata dia, oke. Atau yang kedua menjadi ekstrim, rasa sudah berjuang anak kurang ajar, gebrak kekerasan. Yang sangat menyakitkan. Padahal di sisi lain Efesus mengajarkan, hai ayah-ayah orang-orang tua, janganlah engkau menyakiti hati anakmu. Tidak menyakiti, jangan menyakiti anak bukan berarti janganlah kamu tegas, bukan. Kekerasan adalah sesuatu yang dimusuhi Tuhan, tapi ketegasan adalah keharusan yang tidak dihindarkan. Kekerasan adalah keras terhadap kesalahan. Tegas. Kekerasan terhadap kesalahan. Tetapi kekerasan adalah pelampiasan emosi yang seringkali kurang berdasar. Nah, pemahaman ini tidak mudah, saudara. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat di dalam tipikal hidup kita sebagai manusia berdosa, ketegasan ayah sering diterjemahkan anak sebagai otoriter dan semau-maunya. Ya. Dan ternyata di dalam hidup berjemaat pun kita akan sama. Mengapa? Karena satu hal yang sangat ironi, yang tidak dipunyai oleh banyak manusia Kristiani. Enggak sadar kalau dia pendosa tidak lebih baik dari orang lain. Ini yang bikin kita repot. Ya, mestinya kita mengakui kesadaran jujur diri kita untuk tahu siapa kita, di mana kapasitas kita, dan jangan sampai kita terjebak salah. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Alkitab menjadi menarik. Ayah yang tegas adalah ayah yang mampu menempatkan diri sebagai kepala keluarga. Alkitab selalu menyebut kepala keluarga itu adalah imam di dalam rumahnya. Dia menjadi imam yang mendidik anak-anaknya, membawa anak-anak ke arah pengabdian hidup takut akan Tuhan. Menikah itu perkara sederhana, asal kamu suka ada uang jadi. Ya. Uang besar kecil itu relatif, mau pesta gak pesta gampang. Semua bisa kita setting. Kita bisa pernikahan di gereja, orang pulang kasih satu lontong, selesaikan resmi juga tuh. Kan gak gara-gara harus makannya enak baru pernikahan resmi. Enggak. Selesai nikah kasih aja orang satu lontong, satu bacang, pulang, salam-salam. Yang penting pemberkatan udah selesai. So easy. Ya. Resepsi apa-apa kan itu hanya pesta tambahan yang boleh ada, boleh enggak. Itu lebih kepada culture kita. Itu sebab orang-orang terkenal, orang-orang top yang di luar negeri sana seringkali bikin pesta 150 teman top. Bikin di satu tempatnya, lalu orang datang semua dikirimin heli. Gila ya, ongkos helinya lebih mahal dari ongkos pestanya. Transportasinya lebih gila. Tapi itu cuma gaya. Tapi kalau kita bilang Kristen ya peneguhan, apa, pembeneguhan pemberkatan nikahnya. Kalau bilang sipil secara umum ya berarti pencatatannya kan itu yang jadi penting dan resmi. Pesta mah relatif. Nah, oleh karena itu ketika kita memahami bagian-bagian seperti ini, orang muda menikah tetapi kemudian tidak muda menjadi suami dan istri. Mulai fail. Punya anak lagi, lebih gawat lagi. Lawang jadi suaminya gak lulus gimana mau jadi ayah. Kita pikir suami itu adalah suami yang pergi cari makan, pulang, bawa uang pulang. Maafkan saya, anjing pun begitu. Harimau pun begitu. Dia cari makan keluar, kasih makan anak-anaknya. Dan mereka kadang lebih hebat bisa mendidik anak-anak itu burung, mengajar anaknya terbang, dan seterusnya. Kenapa ya manusia tidak mampu memakai keunggulannya sebagai gambar dan rupa Allah untuk meng-create sebuah kehidupan? Bagaimana kemudian hidup itu mewarnai dunia ini? Tuhan percayakan kita dunia. Kalau binatang dipelihara oleh induknya hanya untuk mempertahankan dirinya. Enggak ada visi ke depan mau bikin apa, bagaimana pengabdiannya, bagaimana dia bertahan dan bagaimana dia cari makan. Itu hanya binatang. Bayangkan kalau kita sebagai keluarga di dalam hidup sebagai kepala keluarga hanya berpikir tentang cari makan dan memberi anak makan. Maafkan saya sekali lagi, apa bedanya kita sama binatang? Itu sebab saya suka Alkitab. Beranak cuculah. Koma, kuasailah, taklukkanlah bumi dan kelolalah semuanya. Waduh, sistem nilai, sistem hidup itu begitu luar biasa. Oleh karena itu peran keluarga menjadi sangat penting. Maka ayah dituntut untuk mampu menempatkan diri sebagai kepala keluarga. Sebagai imam, Anda bukan pecundang, Anda bukan tamu, bukan penonton yang datang dan pergi. Bukan tamu yang merasa tidak perlu ngurus apa-apa, gak bisa. Saya udah capek di luar, nanti dulu. Kalau tidak berani capek, jangan jadi ayah, jangan menikah. Hidup aja sendiri. Tapi percayalah, sendiri pun kau capek. Emang kalau udah capek, aku capek, lalu gak mandi. Aku capek, lalu gak makan. Kan gak juga, toh. Toh kita capek-capek kalau diajak temen nongkrong, ya nongkrong juga ya. Pokoknya tergantung apa hobi kita. Capek-capek pulang kantor main futsal juga kan. Capek-capek tenis juga, capek-capek golf juga kan. Apalagi ada si Raninya di situ. Capek-capek semua juga dikerjakan. Oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk mengatakan capek terhadap sesuatu yang menjadi panggilan kita, tugas kita. Memang hidup tidak sederhana. Itu sebab saya paling suka walaupun sambil bercanda bilangnya, mau teruskan pernikahan, kalau tidak you stop. Karena pernikahan bukan seperti yang kamu iming-iming, lihat-lihat bagai-bagai. Ini suami istri ini kita-kita yang banyak jalan-jalan ini, ya anak-anak muda yang belum menikah, kalian lihat kami pegang mesra-mesra, itu di depan kalian itu. Di belakang kalian gak tahu pergumulan kita apa, stresnya kayak apa. Ributnya kayak apa. Ini hidup. Maka hidup itu harus keberanian. Tuhan bilang aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Wow, berat itu. Itu yang selalu dibilang mission impossible. Karena itu berbahagialah orang yang bisa membawa keluarganya mengenal Tuhan dan mau melayani Tuhannya. Harus ada investasi yang mahal. Ya, ini penting. Padahal investasi besar pun kita belum tentu semuanya mulus. Berat. Saya tidak hitung-hitungan pelayanan. Mau jungkir balik pun ayo. Tidak ada bagi saya istilah cerita. Tidak khotbah. Kecuali memang gak bisa jalan, gak bisa berdiri. Udah parah deh itu. Ya, saya pernah dalam kondisi infus masuk tugas Natal. Saya bilang, dok please, infusnya dibawa sekalian saya mesti khotbah. Ya. Pak, saya hargai sebagai pendeta. Tapi boleh gak Bapak hargai saya sebagai dokter? Waduh, kalimatnya udah berat saya. Iya, terus maksudnya gimana dok? Jangan pergi. Ya sudah. Ya. Bukan soal you berani mati atau takut mati. Tapi sebagai dokter saya tahu, you gak boleh. Ya udah dok kalau gitu. Ya. Tapi program kita di radio, ya saya tetap duduk di rumah sakit. Direkam, besok disiarin lagi. Saya sharing sama orang. Saudara-saudara, ya cuman gak ada TV-nya sih ya. Saya lagi di rumah sakit gini, tapi rasanya senang ketika bisa bicara tentang Tuhan. Tentu kita gak bisa ngomong sekeras kalau lagi sehat. Tetapi apakah kalau semua saya kerjakan, lalu anak-anak saya otomatik langsung gedebuk prak-pluk bagus? Enggak juga. Ada perjuangan yang harus dilewati. Dan saya harus tahu diri terhadap realita itu. Terhadap pergumulan itu. Sehingga rasanya menurut saya cukup, tapi ternyata enggak pernah cukup. Karena Kristus waktu mendidik kita pun tidak pernah cukup dia dengan bicara, bukan? Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Itu pun masih bolak-balik juga kita bikin dosa. Ya. Sehingga kita berputar dan berkutat di tempat yang sama. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kemampuan kita untuk menempatkan diri sebagai kepala keluarga, sebagai imam menjadi penting. Yang kedua, setiap ayah harus mampu bersikap tegas, bukan sekedar keras. Tegas dengan keras itu dua hal yang berbeda. Keras itu bisa keras suara, keras bisa karena karaktermu. Tegas adalah A untuk A, B untuk B. Kalau keras, apa yang ku tahu, aku mau, aku lakukan. Nah, itu keras, beda itu. Kamu bisa keras dalam banyak kesalahan. Tapi orang keras tidak mungkin salah. Karena dia bisa membedakan benar dan salah. Ketegasan itu di situ. Itu yang Alkitab mau. Ya, jadi bedakan tegas dengan keras. Menurut pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari, saya lihat orang campur aduk antara tegas dan keras. Ya, sehingga berantakan. Kalau keras itu adalah sikap, gak mau kalah. Keras maunya-maunya. Belum tentu dia benar. Kalau tegas adalah satu sikap, keyakinan, menyatakan keyakinan, ini benar? Benar, tegas. Sorry, saya gak mau kompromi. Ah, itu tegas. Kalau keras gak benar pun dia ngotot. Ya, itu keras. Kalau sudah kelahi gak mau kalah. Ah, itu keras. Jadi saya pikir, kita harus membedakan. Tegas adalah satu sikap kualitas terhadap sesuatu yang benar atau salah. Tunjukkan ketegasanmu. Saya suka Alkitab bilang gini. Hendaklah engkau menjadi laki-laki dewasa, jangan lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran dan isu-isu yang tidak perlu. Menjadi dewasa itu gambarnya laki-laki penuh. Nah saya selalu pikir ya, laki-laki penuh itu artinya apa? Ternyata di dalam terminologi Yahudi menggambarkan sebagai laki-laki penuh, maka laki-laki itu sudah bertanggung jawab untuk segala apa yang dilakukannya dan dia harus memperhitungkannya dengan baik. Dimulai kapan? Sesudah dia menjadi anak Taurat. Maka dia berhak untuk pergi ke Bait Allah. Ikut hari Pentakosta, Pondok Daun, ya, dan juga ikut Paskah. Maka mereka terus bergumul. Jadi dalam pengetahuan kamu tidak boleh diombang-ambingkan. Dalam sikap pelayanan harus belajar. Sesudah saya jadi pendeta, saya punya banyak perbedaan dan juga kadang-kadang statement dengan banyak orang yang jadi guru saya. Tapi demi Tuhan yang hidup sampai hari ini saya tahu menempatkan diri saya. Saya selalu respect pada orang yang pernah jadi guru saya. Dia pernah jadi guru saya. Bahwa kemudian ada perbedaan, saya pikir gak prinsip sudah. Ya. Kalaupun sampai benturan, saya ngalah, saya mundur. Dan saya percaya saya akan dapat berkat dari sikap hormat saya pada orang yang pernah membimbing saya. Saya akan taruh itu dalam batin saya. Seperti anak terhadap orang tua, begitulah sebetulnya saya terhadap mereka. Kadang-kadang menjengkelkan. Dan yang kedua, banyak sekarang orang-orang yang bekas pengajar saya, atau saya jauh mengerjakan banyak pekerjaan lebih dari mereka. Tapi saya rasa saya tidak berhak untuk besar kepala. Karena bagaimanapun aku sampai di titik itu dengan beberapa pengetahuan-pengetahuanku. Itu kan dari mereka ya. Oh, aku kembangkan. Apa bisa aku kembangkan kalau tidak punya basisnya? Omong kosong itu. Maka saya suka Alkitab. Murid tidak akan pernah lebih pintar dari gurunya. Karena bagaimanapun dia pernah belajar dengan gurunya. Anak tidak akan pernah bisa menjadi penguasa bagi orang tuanya. Sampai kapanpun sebodoh-bodohnya orang tuamu, dia yang membekali kamu. Tetapi mampukah kita sebagai ayah menempatkan itu nilai-nilai pada diri dan hidup keluarga kita? Ini dream kita. Ayo kita kembali ke sana. Bergumul di situ. Ini harus menjadi pemikiran dan kerinduan kita. Sehingga mampu bersikap tegas, bukan sekedar keras. Yang ketiga, ayah yang tegas adalah ayah yang memberikan ajaran kepada anak sebagai wujud tanggung jawabnya. A untuk A, B untuk B. Itu harus clear. Jangan pelin-pelan. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam bagian-bagian seperti ini, saya kira banyak ibu perlu menolongnya. Banyak suami-suami sulit menjadi tegas. Karena dikudeta oleh istrinya. Jadi repot juga ya. Kadang-kadang saya pikir-pikir keluarga ya aneh setengah mati ya. Kita ini laki bini kerja sama aja ngurus keluarga udah susah. Dikudeta pula lagi. Bagaimana nih? Maka anak-anak itu akan nonton. Aneh sekali. Ya, saudara tahu. Dari orang-orang yang lesbi ataupun gay. Orang-orang homo, itu pengaruh pada pola hubungan orang tua, papa, mama. Itu yang paling potensi pertama baru dipicu di luar sana. Saya ingat betul seorang teman saya, dia lesbi, teman di kantor. Jadi dulu saya belum kenal Greta, saya naksir sama dia. Gila saya deketin pas dia ngomong, udah lo jangan deketin gue kagak suka sama laki. Saya mula-mula waktu itu masih bingung, kok gak suka sama laki sih gue. Maka saya udah yakin banget saya ganteng begitu ya. Gila lo, gue sales dan naik insentif ada mobil lagi, keren gitu kan. Dia kagak mau. Saya gak, jujur waktu itu saya belum ngerti benar-benar yang namanya lesbi. Ayolah, udah lah main gue nih lesbi. Begitu, gue kaget juga deh. Sampai nanya lagi keluar, lesbi itu gimana sih? Gila lo lesbi, cewek mau cewek. Ah lo geblek lo kan gitu ya. Saya orang dari Sumatera, saudara. Di Sumatera itu yang istilah homo itu kalau di kampung kami nggak pernah saya tahu. Ya, kalau ada itu masih mati berdiri itu. Dibaco itu oleh adat istiadat itu kan sulit setengah mati. Bukan nggak ada, tapi sangat tertutup. Ya, waktu dia jujur, saya kaget loh. Ya, lah ya tak, tapi ya jadi ya abis dia ngomong gitu perasaan itu bukan saja hilang, berubah menjadi takut kan itu. Udah gawat juga di orang gitu. Tapi ngomong benar-benar loh. Sama laki itu, aduh. Terus saya satu waktu saya cerita, gini, sorry, gue mau dengar cerita dong, kenapa kamu bisa begitu? Dia cerita, mamanya itu sangat dominan. Jadi mamanya itu dagang. Padahal yang heran saya, papanya ABRI loh. Cukup tinggi pangkatnya. Tapi mamanya itu, waduh, mak. Sampai saya baru tahu, ada ABRI galak di kantor, ciut di rumah. Jenderalnya itu ternyata yang di rumah ini. Tapi memang waktu bapaknya itu dari bawah karirnya, istrinya udah dagang apa, jadi ngebiayain apa, itu kuat sekali lah gitu. Jadi takutnya setengah mati. Kalau udah nyuruh marah, waduh gila, kayak marahin pembantu. Kayak ngomelin sopir. Itulah sikap mamanya. Akhirnya kemudian, dia itu lihat gitu, pokoknya di otaknya gak suka aja punya suami. Ah, ngapain punya suami, gitu-gitu juga, ntar ribut, gak ada guna, kira-kira gitulah ya. Sampai kemudian ada satu orang kakak kelas dia. Lalu, ya namanya main ke rumah, ya namanya temen ya. Sama-sama perempuan, main. Dipegang apa, jadilah mereka punya hubungan. Dan sering ke rumah, ya papa mamanya mana tahu. Om perempuan sama perempuan di kamar, ya oke dong. Gila ya, ternyata lesbi. Waktu saya dengar cerita itu saya kaget juga. Terus kemari ya, kisah-kisah itulah tumpukan-tumpukan masa lalu, baca ya. Kemudian saya suka dulu ada buku psikologi Anda itu ya. Itu saya paling suka juga dulu baca karena praktikal sekali, bagus sebetulnya. Saya enggak pernah lihat lagi buku itu. Ya. Jadi bentuk majalah, sorry ya. Nah, menjelajah itu berpikir itu lalu ya saya masuk sekolah teologi. Di sekolah teologi kita belajar psikologi, belajar filsafat dan saya dalami juga di luar. Dan otodidak berdiskusi dengan banyak orang. Ya. Jadi kalau saya ketemu psikiater, saya ngobrol, saya ketemu, saya tanya ilmunya. Jadi saya dapat gambaran. Oleh karena itu yang saya mau katakan apa? Ternyata papa yang tidak mampu tegas menolong anaknya menjadi homo. Dan yang celaka, begitu anaknya yang laki itu menikah, itu membuat dia juga makin nek. Ini adiknya ini yang paling bontot. Tuh, abang gua. Pergi sama istrinya ini. Masuk ke supermarket. Apa namanya, ke mall. Mau beli baju. Istrinya bilang, ini bagus nih, ini. Ya udah. Dia telepon ke mamanya, mah. Aku lagi beli baju. Istriku bilang warna hijau bagus gak, mah? Ah, gak cocok kamu hijau, kamu kayak merah. Digantung. Marah istrinya. Ngamuk, kabar ribut lah. Kawin lo sama mak lo, katanya. Udah gak kuat dia. Gila gak? Apa mama? Apa mama? Geblek ini. Pengabdian pada orang tua bukanlah menyakiti istri. Tolong suami-suami ingat itu. Pantang kalau kau suami yang baik. Mama saya pernah ribut sama istri saya. Yes, namanya mama saya orang Batak, istri saya bukan. Shock culture. Ada perbedaan ya, menurut dia biasa, menurut mama saya itu luar biasa. Ribut, saya datangin mama saya. Saya tidak suka mama ribut dan memarahi mama istri saya. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Kalau perlu saya tampar dia di depan mami. Tapi mami tidak boleh untuk ribut begitu. Karena itu bukan anakmu, itu istriku. Masuk ke rumah ini karena aku. Tapi kalau aku mau mami maki-maki, mau mami tampar silakan. Aku anakmu. Itu saya, kalimat itu pernah. Tapi saya juga ngomong sama istri saya. Lu jangan begitu sama mami, jangan lawan. Itu mertua lu, bukan emak lu. Emak lu mau ribut gampang damai. Ya, damai kalau ribut sama mertua susah damai itu. Babi mati 10 pun belum tentu. Kalau sama emak kita mah gampang. Itu saya. Enggak ada orang boleh ganggu istri saya. Siapapun saya akan maju, labrak. Tapi saya juga tidak suka, bukan berarti saya bela istri gila ya. Saya akan ngomong sama istri saya. Itu saya. Ya. Berikan rasa nyamannya, berikan rasa amannya. Saya akan marah. Istriku harus menjadi istriku seperti bagaimana kami harusnya hidup. Itu hidup saudara. Kalau enggak kita mau jadi apa? Ya. Itu sebab ada sesuatu. Hidup bukanlah jual beli, membeli istri masuk ke keluarga kaya, membeli suami masuk ke keluarga kaya, lalu mesti ngikutin keluarga itu. Mertua gila dan pembunuh itu. Membunuh kehidupan bukan saja kehidupan anaknya ataupun putrinya, tapi juga cucunya. Karena enggak akan hidup utuh. Demi Tuhan yang hidup, tiap kita, hai laki-laki, bertanggung jawablah. Tunjukkan kau laki-laki. Jangan kau bilang, Pak, kelamin saya laki-laki. Sorry. Udah saya bilang bolak-balik kan. Saya ngomong agak kasar ya. Anjing pun bisa dibedakan mana laki, mana betina. Kalau kelaminnya yang kau bicarakan. Tapi kau laki-laki, hakikat diri gitu kan ya. Sikap itu. Karena akan menumbuhkan anak-anak kita yang luar biasa. Ingat, udah bagus pun kita, luar biasa pun kita. Belum tentu anak kita automatically jadi oke semua. Enggak. Itu yang kita harus hati-hati, saudara. Ini menjadi satu dilema yang tidak mudah dalam keluarga. Karena memang kita ini sudah terkontaminasi di seluruh dunia. Hidup sudah penuh kekacauan. Ingat, istri bukan untuk ditindas. Ketegasan itu bukan untuk itu. Tapi menunjukkan pola arah visi keluarga. Mau kemana. Itu harus clear. Ya. Kemudian, bagaimana mengajar anak yang dengan ketegasan bukan untuk menyakiti anak. Saya suka Efesus. Ayah. Janganlah sakiti anakmu. Kenapa bisa anaknya sakit? Karena kalau marah, bukan karena ketegasan, tapi emosi. Bablas kan? Salah anak 3, emosinya 20. Goblok! Menghukum anak lebih dari yang semestinya. Bisa? Bisa. Ya. Saya sudah jantung itu pengaruh kalau lagi agak marah, mana anak bisa. Waduh, maka saya sekarang lebih bagus diam lagi lah. Kalau udah kuduk-kuduk, jantungnya mompa sendiri. Bisa ubun-ubun begitu, kayak orang darah tinggian begitu ya. Jadi ekstra rasanya mau dorong terus. Dulu saya pernah ngalamin waktu pas lagi hadapan sama dosen, kita diskusi soal era-eranya saya kuliah masih urusan skripsi begitu ya. Jadi debat. Dia nanya saya jawab, dia nanya saya jawab. Rupanya kesan saya gak sadar. Tapi ada yang bilang, sorry men, tadi lu ngomong terlalu ngotot sih. Ah enggak pak. Tapi baru saya sadar karena sesudah itu baru saya tahu. Kemudian saya tahu kena sakit jantung itu, baru saya ngerti. Saya enggak merasa, tapi ternyata sudah begitu. Agak tersinggung dosennya. Celakanya, karena saya waktu itu mau ngambil masalah politik, saya lebih menguasai materi itu ketimbang dia. Teologi dia jago kan ya. Tapi isu ini saya lebih menguasain. Nah terus ngomong jadi seakan-akan kesannya sok tahu, sok hebat begitu kan. Tidak menghormati dosen. Saya enggak ngeluh. Wah gila. Itu kira-kira November, 3-2 minggu lagi kemudian pas saya sakit itu saya periksa dokter, ketahuan jantung saya itu udah bengkak. Jadi kayak ngop-ngop dorong-dorong begitu. Jadi kalau kita ngomong ya dua-dua aja terus gak tahu-tahu. Mau berhenti pun karena jantung yang dorong begitu. Jadi mesti kudu hati-hati. Jangan sakiti. Karena itu akhirnya saya pikir-pikir ya, waduh aku mesti berkelahi lagi ekstra ini. Berkelahi lagi dengan diriku. Ini kalau gue naik-naik nih, mendingan gue pergi lagi dah. Atau diam sekalian sudah. Marah-marah banget tapi diam aja dah. Belajar jadi Jawa gitu ya. Tapi kalau udah diam terjemahnya sekarang pula harap tahu. Kalau bapak diam tidak mau bicara pasti marah banget kira-kira gitu ya. Cuma dia daripada marah banget marahin lu capek, jantungnya yang dia kasihani. Yang ngikutin jantung dulu lah. Tetapi berapa beratnya? Itu yang saya mau katakan. Kita pengen badan belum tentu. Pulang kantor, namanya suami kita kerja capek ya. Terus ada yang salah. Mestinya kita mampu tegas. Padahal tegas, gak bisa. Pokoknya bapak gak setuju dan itu gak boleh. Ya, mesti gini. Bisa kan ya? Tapi kalau udah capek, ini anak diomongin ngotot lagi. Naik darah kan kita ya. Nah ini yang jadi repot. Gak ada niat kita mungkin mau marah, tapi jadi. Anak, kalau anak itu kan terjemahannya bypass. Bypass itu artinya apa? Kalau udah marah, aku dimarah-marahin. Dia gak peduli kenapa dia dimarahin, salahnya apa, dia gak mau tahu. Kok dia gitu? Ya namanya juga anak-anak. Itu anak-anak. Selalu tidak mampu menempatkan dirinya. Tetapi ya mau diapain? Nah kita orang tua yang mesti belajar memahami. Nah oleh karena itulah, ayah itu ketika tegas tidak dalam rangka menyakiti anaknya. No. Induk ayam saja menjaga anaknya dari serbuan elang. Apalagi orang tua. Ya. Tapi banyak sekali kita ayah gagal mengekspresikan rasa sayang itu dan gagal mengekspresikan ketegasan. Sehingga ketegasan selalu diterjemahkan anak sebagai kekerasan. Sayangnya. Ya, saya pikir ini yang memang kita mesti perlu hati-hati. Saya selalu belajar sesuai merekonstruksi diri saya. Kalau saya marah-marah, bercanda-bercanda, main-main. Ya, tapi itu pun tidak selalu sederhana. Ada bagian tadi, emosi, capek, sakit gitu ya. Nah ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu ketegasan, jangan lupa. Ketegasan ayah adalah bekal bagi anak untuk berdisiplin diri. Tanpa ketegasan, anak tidak akan punya self-disiplin. Dan itu rawan. Dan ternyata ayah yang tidak tegas membuat si anak jadi peragu. Selalu ayah, aduh gimana ya? Gimana ya? Gak berani ngambil decision. Saudara boleh lihat, anak-anak tipenya ABCD, kalau kita cari struktur akarnya, selalu keluarga menjadi pusat pertama. Karena itu kita perlu hati-hati. Ya, ingat, ketegasan ayah adalah bekal disiplin anak. Anak yang self-disiplin, dia tahu memilih, dia tahu menentukan sikap, dia tahu mesti apa. Tetapi dalam tertib. Itu yang elegan. Sehingga dia tidak terlambat bergerak, tapi juga tidak terlalu cepat bergerak. Mesti gedebar-gedebur dulu, hancur dulu, baru sadar gitu. Buang-buang waktu. Efektivitas waktu ini mesti kita lihat. Saudara, sekarang sekolah, kalau anak itu pinter ya, ada akselerasi namanya ya. Jadi akselerasi itu adalah mempercepat anak, jadi 6 bulan bisa naik, 6 bulan bisa naik, 6 bulan. SMA bisa 1,5 tahun. Bagus naik. Nanti SMP plus 6 pertengahan bisa. Ya. Yeah. Satu anak pernah dites dari anak SMA kelas 1 dari Surabaya, anak itu pintar, dites di UPH waktu itu fisika. Lulus. udah boleh uni. Ya, satu anak pinter. Ya, saya ketemu anak ini, dan anak ini pernah ke Kalimantan. Ya, umur 19 apa 20, saya lupa, 19 apa 20 dia sudah bestseller. Anaknya brilliant memang. Prancis, ayo. Inggris, ayo. Jepang, ayo. Mandarin, ayo. Terus saya tanya, kamu belajar gimana? Ini om paling susah nih. Kalau ada ngingetin bahasa, ya memang udah tua sih kita ya. Kalau bahasa itu kan kadang-kadang jadi ribet. Ya. Dia cerita, kamu les? Enggak. Apa? Saya ngeliat aja. Karena memang otaknya dia jadi saya pola. Punya pola ngopi-ngopi ini udah kayak XD begitu deh. Baca cepetnya setengah mati. Dan tahu isinya. Kita baca tadi apa ya? Lupa. Buka lagi halaman 64. Oh ini. Jadi kalau bukunya gak dibawa, lupa lagi. Lupa lagi. Saya ini sekarang apa lagi? Udah tahu nih nama familiar. Bisa satu waktu mau ngomong. Si. Waduh siapa tadi gue mau ngomong ya? Hilang namanya. Ntar udah mau ujung khotbah baru keluar. Cuma kalian gak tahu ya. Aku lah yang tahu itu. Dan gak akan ku kasih tahu kapan aku lupa. Tetapi kemudian kita bilang, ih gila ya, pinter ya, hebat luar biasa. Tapi memang saya ngelihat ada ketegasan yang kurang. Itu anak jadi agak ambigu dan kemudian saking pinternya jadi confusing dengan hidup ini. Kenapa om realita gini? Kenapa gini? Kenapa? Kenapa Indonesia gini? Kenapa korupsi? Kenapa ada ini? Kenapa orang begini? Waduh, itu pertanyaannya betul-betul pertanyaan normatif yang saya bisa jawab tapi dia gak bisa terima. Hanya dia confusing. Ada 2-3 tahun dia labil anak. Sekarang sih sudah oke. Nulis buku. Saya cuma rasa kadang-kadang guilty sama ini anak. Istrinya ada, pamannya datang, papanya udah ketemu. Pak Bingmen tolong. Sama saya ini anak diskusi agak nyambung. Ya. Dia gak gampang diskusi sama orang lain. Jadi waktu udah gitu, Pak Bingmen tolong ini bacain karya dia. Waduh nulis buku tebal-tebal begitu ya. Nah lo aku suruh baca lagi, suruh nguji, suruh kasih tahu. Itu waktu penyakit saya yang mampus luar biasa. Saya sulitnya setengah mati. Sekarang ada anak berumur 11 tahun waktu 12 tahun waktu umur 9 tahun dia masuk MURI penulis rohani termuda. Ya, kemarin bebian lagi. Ya, saya bilang, "Hans, tulisan kamu Om udah baca. Bagus." Ya. Segi logikanya ada jalan, cuma struktur teologinya tapi Om ngertilah, kamu kan belum belajar banyak itu. Ya, nanti ada waktu kita ngomong-ngomong. Dia jawab, "Iya, Om Bigman, saya juga ada baca buku Om, Jawaban Inspiratif, udah selesai." Buset. Umur 12, jawaban inspiratif dan selesai semua. Om Big Man hebat yang jawabnya hal-hal yang sulit, dijawabnya gampang aja katanya. Yaudah kita berteman, ntar ngobrol-ngobrol lagi, kalau Om Surabaya kita ketemu lagi kan gitu ya. Iya Om, thank you. Gitu. Saya mau suruh dia nulis di Reformata nanti mau masuk jadwal bagaimana anak-anak seperti ini. Saudara, kita mesti mau memompa anak karena kadang-kadang dia energi satu tempat, saya bilang ortonya kamu sedikit strength loh. Karena anak-anak kadang-kadang saking kuat hebat berkarya, dia jadi sangat cenderung melankolik dan kadang-kadang jadi asosial. Karena dunia adalah dia. Itu juga rawan kalau di dalam pergaulan. Jadi pinter, brilliant, tetapi asosial. Waduh dilema loh hidup ini sudah. Gak gampang. Karena itu ayah mesti tegas. Kasih dia anak itu lari sejauh mungkin kapan waktunya lari. Tinggal di rumah, kapan mesti tinggal di rumah. Kita mesti punya sikap yang clear. Ya. Nah saya pikir ini yang perlu sudah. Sehingga bagaimana memainkan peran itu, menjalankan itu, ini jadi penting. Ya. Nah inilah yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan dalam hidup kita, sehingga ketegasan anak kita itu, bekal anak itu bersiplin, memunculkan juga keberanian pada diri dia, dia gak ambang, dia jadi gak ragu-ragu, mau apa, mau bagaimana. Itu penting, kecuali kita mau meracuni anak kita. Dan saya percaya, pasti saudara tidak berminat untuk itu, bukan? Lalu kita seringkali nyesel, aduh anakku jadi gini. Investasi kita juga ada. Kegagalan kita menanamkan prinsip juga ada. Maka ayo ayah-ayah hari ini kita melihat diri kita. Ayah yang tidak tegas, maka ayah yang tidak jelas posisinya dalam rumah. Dibilang bapak kayak emak. Dibilang kepala keluarga, kagak jelas perintahnya. Ini paling ironis ya. Berat. Memang ada beberapa situasi yang kemudian istrinya kerja, suaminya kerja di rumah. Ironis juga ya. Tapi kalau karena sesuatu hal, karena ada bagian tubuh yang membuat dia gak bisa keluar dan lain-lain, kita bisa ngerti ya. Atau itu tidak bersifat permanen. Tapi kalau sejak nikah permanen, pasti kecenderungan anak-anak jadi berat. Ini kita juga mesti kudu hati-hati nyikapin. Karena hakikat yang Tuhan berikan, gak bisa kita lawan. Perlu kita berhati-hati di sana. Ya. Yang kedua, ayah yang tidak tegas itu tidak mampu tegas membuat semuanya mengambang tadi. Akibatnya anak-anak pun ngambang, bahkan dalam sikapnya mau apa, mau kemana, ngambang. Bagaimana kita memompakan ini? Karena perlu satu sikap yang jelas. Kemana rumah tangga kita ini? Mau apa rumah tangga kita ini? Mau pelayanan apa enggak? Itu perlu ketegasan. Kita enggak bisa biarkan itu mengambang. Nah, repotnya memang di dalam era modern, ketegasan itu selalu diterjemahkan otoriter. Era demokrasi itu membuat era di mana orang semua boleh berpendapat. Betul sih, tapi lupa. Enggak semua pendapat itu benar, kan betul ya? Ya pendapat yang benar dong mesti didengar. Mana mungkin 5 orang ngomong lalu 5 pendapat mau diikuti. Kapan perangnya? Itu sebab kalau di dalam medan perang, coba lo demokrasi. Komandan bilang, maju. Pak komandan, rapat dulu. Rapatlah kau situ, tembaki musuh kok mati semua. Orang suruh maju kok rapat. Kau kiri, kanan. Nanti komandan, aku biasanya gak main kiri. Mainnya di kanan aja. Ya elah, tuh main bola kalau demokrasi, kacau balau tuh. Maka orang yang gak siap main bola dengan instruksi pelatih, lalu bengal, jengkel, marah, kesel-kesel di lapangan pasti kalah. Makanya selalu ternyata saya mempelajari beberapa dan membaca kisah-kisah dari pelatih sukses. Mereka itu sangat dekat dengan pemain-pemainnya dan punya wibawa yang sangat tinggi. Alex Ferguson itu Beckham aja dilempar sepatu. Kadang-kadang gila juga nih Pak Tua nih. Tetapi memang karismanya dan semua hormat sama dia. Ya. Seserah menarik. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti ini, kita belajar untuk memperhatikan, yes. Tapi ada satu situasi tenang di mana kita bisa diskusi dulu. Ya. Ayo belajar. Maunya apa? Nah, kita perlu usaha juga melepas mau kita untuk memperhatikan majority lebih pas kemana. Nah, di situ perlu tegas. Kalau enggak terlatih, repot kita. Ya. Jadi, itu akan membuat semua serba kacau. Ayah yang tidak tegas selalu cenderung mendiamkan anak. Tapi kalau sekali bertindak emosional, apa dia melulu, kubak, dia gebukin tuh anak. Salah lagi. Tegas adalah sebuah seni yang bergerak terus-menerus dalam kehidupan. Berhenti pada waktunya, bergerak pada saatnya. Wow, di balance sebegitu rupanya. Sorry ya, itu tidak gampang. Ingat, tegas, keras, teriak, itu lain. Ya. Itu kita penting. Saya kadang-kadang, saya orangnya tegas setengah mati. Tetapi tegasnya juga bisa berubah jadi keras setengah mati. Jadi bablas, salah lagi. Mesti perbaiki diri lagi. Terus belajar mengkoreksi. Oleh karena itu ayah-ayah, please. Dan ibu-ibu, kalau memang engkau ibu yang Kristiani, selalu bilang Tuhan, ayolah taklukkan dirimu, dukung suamimu. Jangan digerogoti terus. Jangan dibebani untuk hal-hal yang gak penting. Ah, suami saya ini payah gak pernah maju. Kau yang payah kok kawin sama laki begitu. Ah, jangan hina dirimu. Saya kadang-kadang kalau ngeliat orang begitu, kamu ini maki-maki laki. Kalau laki lu gitu kenapa lu mau kawin? Hebatnya lagi punya anak 15. Edan. Jangan dong kalau memang begitu. Hargai suamimu, respect. Jangan jelek-jelekkan dia. Ya, saya pikir ini menjadi sangat perlu di dalam hidup kita. Bagaimana kita membenahi diri kita, bagaimana kita mampu menempatkannya. Kemudian susrah, bagaimana kemudian ketidaktegasan ayah membuat si ayah lalai mengajar anak sehingga anak itu tidak disiplin. Dan itu bisa menimbulkan kegalauan, kekacauan. Dan tanpa ketegasan anak apa ayah, anak itu hilang arah. Ini pernah kejadi kasus Imam Eli ya, ingat ya. 2 anaknya itu dibakar Tuhan habis-habisan. Marah sekali Tuhan. Dan Tuhan marah sama Eli. Kau lebih memperhatikan anakmu daripada aku. Aku murka padamu. Waduh tuh Imam Eli. Ya. Kepelin-pelanannya gila. Anaknya udah brengsek. Tapi namanya bapaknya imam, anak turun jadi imam. Tuhan murka mati tuh 2 anak. Imam Eli lagi duduk di kursi. Kubra kursinya patah. Mati lagi. Kegendutan dia. Hati-hati kalian ya. Gabruk jatuh lu. Kadang bacanya, Ya ampun Imam Eli, kagak enak amat ya. Imam sudah mati, kenapa duduk di kursi, kursinya patah. Ya ilah masuk orang kagak enak banget acanya. Tetapi Tuhan memang hukum dia. Hukum. Samuel sangat tegas terhadap Israel, tapi kurang tegas pada anaknya. Lalai dia. Orang Israel datang, Samuel, kami sangat betah, senang, hebat dalam pimpinanmu. Tapi kami tidak suka anak-anakmu. Kami enggak mau mereka. Anak Samuel ditolak. Berikan kami raja. Sejak itulah terjadi. Israel nuntut raja. Samuel marah. Ngelapor sama Tuhan, gimana nih mereka minta raja. Enggak apa-apa, bukan kau yang ditolak, tapi aku. Tapi sayang, semua itu ada investasi anak Samuel. Urut lagi, ada juga investasi Samuel. Aduh berat amat hidup ini ya. Jadi ada orang mampu bisa tegas bagus di kantor, elek di rumah. Karena kompensasi tadi. Hati-hati loh Susah, gak gampang. Kadang-kadang kita ngeliat orang ini begini, di rumahnya orang bilang lain loh. Ya. Ini kita harus hati-hati sekali. Ya. Banyak sekali saya pernah punya satu teman. Ya tidak semua begitu ya. Ada ilmu mulutnya, ada sampai kita bilang lu kayak perempuan aja lu gitu ya. Ada budu, semua mau ngomong, semua deh ini. Tapi satu waktu saya baru ngeh. Ya, jadi saya dari Traktor Nusantara, dia di Unity Traktor waktu itu, lalu company itu merger. Jadi waktu ada telepon saya enggak tahu, saya angkat aja begini kan. Yap, siapa? Oh cari disebut namanya. Oh ya ini siapa istrinya? Ntar dulu ya. Dia lagi ngobrol tuh sama sekretaris. Saya kecengeng-kecengeng. Saya gak tahu saya bercanda. Pas dia denger tuh, wah mukanya kan. Ini telepon bini lo gitu kan. Wah lah habis itu dia kelahi sama saya. Lu keblok lu jam bini gue begini-gini. Rupanya dia takut banget sama bininya. Saya bilang lagi bercanda cengeng-cengeng sama sekretaris. Padahal saya bercanda. Ntar ya kan gitu. Saya kasih dia, ngamuk istrinya dia dimarahin. Lu ngapain lu sama sekretar? Bup. Pantes saya lihat dia telepon tadi, kok kayak gitu gak ngomong ya. Rupanya disono. Ngocor terus. Habis itu, lu gila lu main, lu buah. Lah, bukannya bini lu? Iya. Akhirnya ada satu orang manggil saya. Man, lu jangan gitu. Dia takut banget sama bininya. Orang dia pernah bini ke kantor, lakinya dimarahin. Gila bini, gua datang ke kantor marah-marah. Waduh, itu terpaksa tukar sertifikat itu. Gila lo gue bilang, masa iya? Saya jadi gak nge. Waduh, tapi akhirnya saya bilang, gue sorry ya, gue kagak tahu lo kalau bini lo begitu. Ya next, kalau ada telepon gue kagak begitu lagi dah. Gue baru tahu. Saya pikir dia tukang nyerocos-nyerocos, saya isengin kan. Ya bercanda-bercanda aja sebetulnya kan. Ya. Nah, tetapi itulah kejadian saudara yang kekasih. Apa aja bisa jadi kacau balau. Ya. Jadi ada orang di luar begitu hurunya, tapi ternyata dalam kompensasi namanya. Nah, ini yang kita harus hati-hati dan anak-anak supaya tidak kemudian menjadi kacau balau, rusak, hilang arah, ragu-ragu, tidak tahu memutuskan, selalu menjadi peragu dalam hidupnya. Karena dia juga akan membangun keluarga lagi kan. Maka itu akan terus mata rantainya tidak mengenakan. Dan akhirnya, bagaimana kita merekonstruksi diri kita sebagai ayah? Ya, saya pikir kita mesti berani semualah mengevaluasi diri. Kalau situasi keluarga kita salah, demi Tuhan yang hidup, jangan bilang kami udah biasa begini Pak. Kalau sudah salah jangan bilang biasa. Perbaiki. Gak boleh kita begitu. Jangan pikir Tuhan senang. Kita ini orang Kristen paling repot. Gaya keluarga, gaya hidup keluarga kita itu maaf ya. Seringkali jadi batu sandungan. Tapi kita ngomong seenaknya ya. Ah bodo amat lah orang lain. Gue gak mau pusingin. Nanti dulu kita ini saksi. Kita kan harus jadi saksi buat semua orang kan. Bagaimana berkelahi? Bagaimana hidup ini? Kalau gak bisa jadi saksi mau apa? Kita kan gak bisa abaikan, memang anak saya begitu, memang istri saya begitu. Loh, emang kamu gimana? Kesalahan di dalam rumah saya, pasti ada saham saya. Gak bisa enggak. Saya harus tanggung jawab untuk itu. Saya harus punya sikap yang tegas untuk itu. Ya. Saya harus berdoa di hadapan Tuhan untuk kegagalan saya. Untuk bagian-bagian yang mestinya ada di dalam rumah. Gak gampang, yes. Emang gampang, saya gampang khotbah. Tapi waktu menggumuli realita, pergumulan, enggak sederhana itu. Nah itu akan jadi perkelahian serius kita. Yang kedua, setiap ayah harus berani bersikap tegas. Ya, berdasar kasih. Maka selalu kalau ayah menegur anaknya, anak lari kemana? Ke mamanya. Karena tegas selalu diterjemahkan keras. Nah lari ke mamanya, disitulah mama dalam kelembutannya. Enggak nah, coba nanti kamu belajar. Tuh kan, baik kan papa? Kamu jangan salah ngerti. Kamu salah dimarahin papa. Bagus ya. Kadang-kadang dia gak bisa sama emaknya, lari ke bapaknya, terbalik-balik kita semua jadinya. Papa juga jadi gak tega. Dibantai emaknya, masa gue bantai lagi? Ya udah, akhirnya kita kan mesti membalans. Pada waktu kita membalans, terjadi kekisruhan. Ayo dong ganti posisi. Ganti peran. Mainkan peran itu cocok. Supaya kemudian jadi clear. Karena itu lagi-lagi saya bilang tadi, istri membantu suami amat sangat penting dalam diskusi seperti ini. Ya. Dan bagaimana kemudian kita berani bertindak? Tidak lari dari tanggung jawab. Oh, udah dah, mama aja yang ngurusin deh. Saya gak mau tahu, gue capek kerjaan capek. Gak boleh begitu. Kalaupun membagi tugas itu dua hal yang berbeda. Tapi lari dari tugas itu gak boleh. Kita gak boleh, udah lo yang ngurus. Gue gak mau tahu. Gak bisa. Aku gue cari duit. Emang lo pikir duit lo itu yang menghidupin anak? Ingat ya, kalau cari duit, anjing pun cari duit, binatang pun cari duit untuk ngidupin anak-anaknya. Karena itu orang tua, ayah-ayah kalau berpikir sudah berhasil kerja, uang banyak, posisi bagus, kamu pikir kamu hebat. Nanti dulu. Orang sukses di kolong langit ini numpuk. Tapi orang tua bijak, sulit nyarinya. Saya punya teman yang namanya kaya-kaya-kaya banget itu, udah gak kebilang lah. Tapi kalau kita belajar ngobrol, aduh kacau nih anak saya ini pak. Wah, yang ini udah mau in lagi, yang ini mau di post lagi, yang ini mau, dengerin crowded amat rasanya. Waduh yang ini begini. Wah ini sih lumayan baik pak. Cuman saya pusing pak, gak mau ke gereja. Semua agama sama. Wih, problemanya numpuk. Ya, numpuk. Jadi kalau kita dengar ngobrol, kalau bicara, itu saya punya, dia punya. Ini saya, kita ngeliling begini, kayaknya dia punya semua tuh. Apa yang dia gak punya? Tapi anak tidak bisa kamu kasih uang, lalu anak itu jadi baik. Anak tidak bisa kamu kasih perusahaan, jadi anak itu jadi baik. Bisa tambah rusak dia di situ. Karena itulah, selagi ada waktu kita, ayo kita didik anak-anak kita. Kalau soal makan, ingatlah. Entah seberapa pun besarmu, sehari 3 kalinya kau makan, ditambah 2 snack. Kalau makan 1 kali 100.000, 3 kali itu 300.000, snack 25.000, 350.000. 2 kali lipatkan menjadi 700.000. 700.000 sehari, kalau 3 hari 2,1, 30 hari 21 juta kan ya. Kalau 21 juta ditambah lain-lain, biaya hidup lain-lain, anggap 50-60 juta. Kau hitung sendiri berapa perlu depositomu. Enggak banyak-banyak amat itu. Ya. Cari uangnya itu gampang, paling 1-2 minggu. Caranya gimana? Belajar sama si Gayus. Biar cepat, kan? Udah duduk-duduk kok di situ, sudah tenang kok di situ. Tapi demi Tuhan yang hidup. Kalau kau pikir itu hidupmu enggak. Oleh karena itu demi apa keluarga yang kita cintai, ayo bapak-bapak mulai belajar tegas. Tapi ingat ya, tegas bukan penguasa tunggal yang semau-maunya. Tegas bukan penindas. Tegas bukan kekerasan yang menyakiti hati anak. No, Tuhan marah. Tegas adalah tegas. A untuk A, B untuk B. Dan memberi arah pada keluarga. Tetapi orang tegas harus selalu jadi model. Jangan bilang, kita kekenal. Tapi you gak maju di depan. Di depan dong, supaya yang lain ngikut. Kita harus begini. Tunjukkan kamu harus begitu. Itu laki-laki. Lalu perempuan mulai mendukung. Anak-anak salah transjemahan. Oh papa terlalu gini, anak ibu. No. Kamu salah. Kamu harus ngerti papa, bla bla bla bla. Dan anak salah ngerti itu biasa. Namanya juga anak ya. Belum lulus dia kan. Saya pun waktu anak lebih kurang ajar dari anak-anak saya. Anak saya itu tidak sedikit 10%, 20% dari saya nakal. Enggak ada papanya itu. Itu pun aku udah stres. Bayangkan makku dulu stresnya kayak apa ngeliat aku. Nakalnya luar biasa. Ya. Jadi kalau kemudian nakal, kelahi apa segala macam. Itulah kita dulu. Lalu kok saya pikir-pikir ya aduh gila ya. Tapi saya juga kemudian jadi liar karena memang kagak ada figur bapak ya dulu di rumah kita. Nah, bapak saya itu karena tentara sebetulnya. Siapa yang gak kenal di Siantar dulu. Preman pun ditonjoknya. Ya, itu bapak saya. Karena kalau dulu si PM kan lebih dari tentara itu ya. Pun tonjok-tonjok sama dia. Ya, ingat kalian saya selalu cerita kan. Saya ini pulang kelahi nangis. Tanya, kenapa kau nangis? Berkelahi aku. masa kelahi nangis. Aku kelas 3 lawanku kelas 6, badannya besar kali. Ambil batu, hajar. Pulang saya ke sekolah. Ngantang-nantang lagi tuh anak saya, ambil batu, saya hajar. Geluburan, darah semua, geger satu sekolah. Dipanggil orang tua, datang bapak saya. Pak, ini gini-gini, kata guru. Ah, diam kau, gurunya dimarahin. Habis itu, waduh tuh anaknya Pak Sirait, kagak ada yang berani marah sama saya gurunya. Ya, kalau si PN dulu rada-rada gila lah ya, kalau di kampung kita bilang, di daerah, di Siantar sana. Itu memberi saya keberanian ekstra, tapi kurang kendali. Karena gak ada arah. Ya, baru saya bilang, aduh, my father fail sebetulnya. Tapi blessing lah Tuhan, baik amat ya. Mama saya pun kebingungan membesarkan kita. Anak 3 laki, kelahi dia nangis melulu kerjanya. Kalahan kita kalau ngelawan nangis. Habis itu dia pukul kita kalau udah kesel, dia cambuk kita pakai sapu lidi waktu masih anak-anak. Kita nangis, dia ikut nangis. Saya ingat banget mama saya. Jadi kagak ada takutnya kita mama jadi. Karena kalau habis dia mukul, kita nangis, dia juga nangis. Makanya tadi kan mama lucu juga ya. Jadi akhirnya kita gak punya tuh. Saya bersyukur ada tante saya sebetulnya. Dia guru, waduh disiplin luar biasa. Jadi kalau mama saya ada kewalahan, telepon dia. Ini si Bingman nakal banget nih, pulang kau mampir dulu. Adik mama saya itu. Jadi dia kalau mau pulang ke rumahnya lewat daerah saya, jadi dia belok ke rumah. Bingman sini kau dulu. Dia memang guru. Udah terkenal siapapun di sekolah itu, kalau udah tarik ini, udah terkenal sampai jinjit-jinjit. Kita, aduh, aduh, diri kau terus. Masih nakal kau. Enggak tante, ditarik-tarik. Jangan lagi gitu ya. Didisiplin gitu. Tetapi kemudian ya saya bertumbuh dalam situasi yang tidak selalu terlalu menguntungkan, tapi saya bersyukur mama saya. Ya, yang selalu berdoa dan doa nangis. Ya, akhirnya jadilah si Big Man model begini. Ya. Yang enggak pernah duga mau jadi pelayan dan seterusnya. Tetapi Tuhan baik, karena itu jangan ulangi kesalahan yang sama. Saya tidak akan mengulangi kesalahan papa saya. Yuk, para suami-suami, ayah-ayah, dan yang calon-calon akan menikah, katakan pada dirimu, kau laki-laki, berperilakulah seperti laki-laki. Tidak terombang-ambing, tegas, kuat. Arahkan keluargamu kemana yang mesti. Tuhan memberkati. Kita berdoa.